cinta rahasia. Oh, ritmo hola na, di bagas no hami, hape madua dara, holong mi, na salele no. Jojo tarjaha awito, SMS di handphone mi, nama dok, sayang tuho. Thank you. sedo tonau selingkuh molo mel poke poki hasia hasia cinta kiola Oh, I'm

kalau maksiat jua roh hati.